Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dimudahkan kita untuk bermajelis di tempat ini. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama mendengarkan ayat Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam di majelis zikir, di majelis ilmu. Dan pada sesi yang pertama kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Mu'ti Sutarman Hafizahullah tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu, ahamiyatuhu, pentingnya ilmu, dan juga tariqah bagaimana kita mendapatkan ilmu biiznillahi azza wa jal. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengar sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah ilmu. Fa innal ilma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Sehingga demikianlah seorang muslim, seorang ahli sunnah, hidupnya di tengah-tengah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Bagaimana jalannya sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum? Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menempuh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Hadis yang saya maksud adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar insyaAllah ta'ala. Hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam memegang kedua pundakku. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam sebelum menyampaikan ilmu kepada Abdullah bin Umar memegang pundak beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian baru Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing. Aw 'abir sabil, atau seorang yang melewati jalan, musafir. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Ibnu Umar. Ternyata sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini diambil faedah besar oleh Ibnu Umar. Fakana Ibnu Umar yaqul, setelah mendengar nasihat ini Ibnu Umar berkata, dan ucapan Ibnu Umar ini menunjukkan pemahaman beliau terhadap hadis ini. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa hudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautika au kama qala radhiyallahu ta'ala an. Fakana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar pun berkata, idza amsayta au idza asbahta fala tantadhiri almasa. Jika engkau masuk di waktu pagi hari, jangan menunda sampai datang waktu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiri sabah. Dan jika engkau masuk di waktu sore, jangan sekali-kali menunda datangnya waktu pagi. Bersegera beramal dan manfaatkan waktu hidupmu untuk waktu matimu, dan sehatmu untuk sakitmu. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat agung. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan pada kesempatan ini mari kita merenungkan beberapa hal yang terkandung dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Hadis ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam dan betapa lembutnya beliau, sayangnya beliau kepada umat ini. Tampak dalam hadis ini. Nabi alaihi salatu wasalam demikian bersemangat untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan faedah yang bermanfaat untuk Ibnu Umar dan juga untuk kita semuanya. Kelembutan beliau sangat tampak dalam hadis ini. Beliau pegang pundak Ibnu Umar. Beliau sampaikan nasihat dalam keadaan beliau dekat dengan Ibnu Umar. Dan ini bukan satu kejadian. Banyak kejadian-kejadian Nabi alaihi salatu wassalam ya, menyampaikan nasihat dalam keadaan demikian dekat dengan para sahabatnya. Kana Nabi alaihi salatu wassalam, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam rakiba himar, naik himar, wa khalfahu Mu'ad, di belakang beliau Mu'ad bin Jabal. Mu'ad menceritakan, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat saya membonceng Nabi alaihi salatu wassalam. Yani para sahabat tidak pernah lupa yang seperti ini. Ibnu Umar menceritakan Nabi alaihi salatu wassalam memegang pundakku. Tidak lupa beliau. Dan beliau ceritakan kepada para tabi'in. Sampai kepada kita. Mu'ad bin Jabal juga demikian. Kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam ala himar. Saya membonceng Nabi alaihi salatu wassalam di atas himar. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kedekatan itu tidak pernah dilupakan oleh para sahabat. Sebelum mereka mendengarkan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, sudah bersiap untuk mendengar nasihat. Barangkali ini pula yang perlu kita tempuh. Terkadang nasihat yang kita sampaikan ya, kepada anak kita atau kepada yang lain, tidak diiringi dengan kelembutan, tidak diiringi dengan semangat. Seandainya kita iringi dengan kelembutan, kita iringi dengan semangat, tentunya dengan keikhlasan, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat itu akan masuk, memberikan faedah. Kadang kita memberikan nasihat dalam keadaan apa? Ya, subhanallah nam. Ya tadi nam. Kita tidak berusaha untuk memiliki semangat. Maka contoh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini mari kita amalkan. Semoga Allah jalla wa ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semangat Nabi alaihi salatu wasalam di dalam memberikan nasihat diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala, rahmah, kelembutan, kedekatan. Kemudian faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahiman rahimakumullah. Dari hadis ini, diambil sebuah faedah penting. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau punya perhatian besar kepada generasi muda. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian kepada umat ini semuanya, tanpa membedakan. Orang yang tua diperhatikan oleh Nabi, ya. Anak-anak diperhatikan oleh Nabi, kaum wanita diberi perhatian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang kafir juga mendapatkan perhatian dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan hewan pun mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak meragukan itu semuanya. Dan di antara yang sangat diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemuda. Anak-anak. Pemuda, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mendapat perhatian besar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di dalam tarikh, ya, dalam sejarah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada nabinya, ya, mewujudkan keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau alaihi salatu wassalam juga memperhatikan pemuda. Yani berhasil Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para pemuda. Ketika perang Uhud, datang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya, yakni sahabat yang tadi, ya, dipegang apa? Pundaknya oleh Nabi alaihi wasallam. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil membawa pedang, ditarik pedang itu. Minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya untuk perang, untuk jihad, untuk membela agama Allah, untuk membela engkau ya Rasulullah. Di umur beliau yang baru 14 tahun. Ketika itu berumur 14 tahun. Ketika perang Uhud. Tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ketika itu belum balik. Baru kemudian mengikuti perang Khandaq bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu contoh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Keberhasilan tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pemuda di umur yang masih belia. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu memiliki iman, memiliki amalan, memiliki hirs, semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk berjihad, untuk berbuat, untuk membela agama yang mulia ini. Maka jangan sia-siakan anak-anak kita. Jangan sia-siakan pemuda. Ya. Taib. Kita duduk di samping kita anak kita. Hadhihi nikmah. Kita taklim, ya, mengiringi anak kita. Taib. Dilatih, dididik dengan penuh kelembutan. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak putranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah tidak sendirian. Beliau ajak siapa? Putranya Ismail. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin saya sebutkan sebuah contoh yang lain. Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam wafat, beliau menyiapkan sebuah pasukan perang yang akan beliau kirim sebelum Nabi alaihi salatu wassalam wafat. Pasukan yang terakhir dibentuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang beliau tunjuk sebagai amir sebagai panglima perang, pasukan yang terakhir beliau apa? Bentuk adalah seorang pemuda. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatian yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi dakwah ahli sunnati wal jamaah, memberkahi dakwah salafiyah. Di antaranya adalah dengan kita memberikan perhatian besar kepada anak-anak kita. Kita ini orang-orang tua sebentar lagi apa? Ya, meninggalkan dunia ini. Ya. Orang tua ingin ketika dia meninggal, ada amalan yang terus mengalir. Di antara amalan yang mengalir adalah ketika meninggalkan anak yang apa? Saleh yad'ulah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh illa min thalath." Jika anak Adam meninggal akan terputus amalannya illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Sadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tadi disampaikan maksimal jam berapa? 9. Alhamdulillah maksimal jam 9. Ya, kalau minimal jam 9 saya banyak berpikir nih, jam 9 minimal. Ini kan maksimal jam 9. Ya. Jadi 1/4 jam bisa, ya kan? Setengah jam juga bisa. Baik. Kita masuk kepada masalah yang ketiga yang terkandung dari hadis ini. Terkandung dalam hadis ini. Hadis ini di antara ilmu yang bisa kita ambil. Hadis ini menjelaskan tentang haqiqatud dunia. Hakikat kehidupan apa? Dunia. Dan juga sekaligus menjelaskan tentang kaifiyah, bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini. Ya subhanallah, maha suci Allah. Betapa sayangnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Tidak dibiarkan kita berjalan begitu saja. Tidak ngerti arah untuk kita berjalan. Dan ini juga tentunya kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Allah Azza wa Jal Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan di antara rahmat Allah Jalla wa'ala, beliau utus nabinya alaihi salatu wassalam. Dan sebelumnya diutus para nabi dan rasul. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini mengingatkan umatnya tentang hakikatud dunia, hakikat dunia ini. Dan sekaligus juga menjelaskan kaifiyah, bagaimana seharusnya kita berjalan menempuh kehidupan dunia ini. Ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan sekali dua kali Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hakikatud dunia. Di setiap saat, setiap waktu. Di antara yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajar kita untuk mengingat hakikat dunia ini adalah doa dan zikir yang diajarkan untuk kita baca setiap hari, setiap saat. Apa yang kita baca sebelum tidur? Dan apa yang kita baca ketika bangun tidur? Ketika sebelum tidur kita mengatakan apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita mati, kita hidup. Yani kita akan mati meninggalkan dunia ini. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, membangunkan kami. Ba'dama amatana, sesudah Allah matikan kami. Wa ilaihi nusyur, sebagaimana kita tidur kemudian kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. dikembalikan ke bumi ini, ke tanah ini, wa ilaihin nusur, dan akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap hari kita diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ingat apa? Hakikat kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebelum tidur atau di waktu malam kita juga disyariatkan untuk membaca dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Diajari untuk kita membaca ayat ini, wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami akan kembali. Termasuk dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abira sabil. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan bahwasanya dunia ini tidaklah kekal. Ibarat kita safar, ibarat kita orang yang asing. Antum musafir pergi ke suatu daerah, umroh misalnya. Antum pergi umroh. Apakah ketika antum sampai di Makkah, antum berpikir saya akan bangun rumah di sini, saya akan terus tidur di sini terus? Atau antum kemudian berpikir kapan saya pulang? Betul, Mekah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika posisi kita sebagai musafir, sebagai seorang yang gharib, seorang yang asing, jauh dari keluarga, dari istri, dari anak, dari kerabat, selalu kita berpikir kapan kita pulang? Saya akan kembali negeri bapak kita Adam alaihi salatu wassalam adalah jannah. Allah ciptakan Adam, Allah masukkan fil jannah. Demikian juga ibu kita Hawa. Itulah negeri kita semuanya. Dan hendaknya masing-masing kita berpikir untuk kembali. Kembali ke negeri tersebut. Jannah Allah Subhanahu wa taala. Fad-dunya, dunia ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu, illa mata'ul ghurur. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah, dunia itu hulwah, manis rasanya, khadirah, hijau, yakni enak, sejuk dipandang. Tetapi Nabi mengingatkan, bukan kita di dunia ini kekal. Wa inni mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian datang silih berganti di dunia ini. Tidak kekal di dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk Allah melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ibnu Umar mendengar hadis ini, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu segera mengambil faedah. Beliau memahami apa yang dimaksudkan oleh sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Yakni, segeralah untuk beramal. Segeralah untuk mengumpulkan bekal. Segeralah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, beribadah kepadanya. Segeralah untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika datang waktu pagi, Jangan engkau menanti sampai sore hari. Belum tentu kita masuk di waktu pagi, kemudian di sore hari kita masih hidup. Tidak. Wa idza amsayta fala tantadhiri as-sabah. Jika engkau masuk di waktu malam, ya, bersegera untuk beramal, jangan menunggu waktu pagi. Wallahi kita yang berada di sini, hadhil lailah, malam ini tidak ngerti apa yang akan terjadi esok hari. Apakah masih ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala? Adakah kesempatan bagi kita untuk beramal, menyiapkan bekal menghadap Allah Jalla wa'ala? Tidak ada yang tahu apakah sholat yang kita lakukan tadi adalah sholat yang terakhir. Atau masih ada kesempatan yang lain untuk kita melakukan sholat. Sampai Nabi pernah bersabda, wasalli sholata muwaddi'in. Dan sholatlah engkau seakan-akan engkau yang akan meninggalkan dunia ini. Karena suatu saat sholat yang kita lakukan adalah akhir sholat. Sholat yang terakhir. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan sholat. Demikian Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika engkau masuk di waktu sore hari, jangan menanti waktu pagi hari. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Telah kita dengar bersama pada muhadharah yang pertama. Untuk kita berusaha menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah seafdol-afdol amalan. Seafdol-afdol bekal untuk kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan juga yang lain, saya tidak tahu ada amalan yang lebih afdal daripada ilmu. Liman akhlasan niyyah. Bagi orang yang mengikhlaskan niat. Tidak tahu. Dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hajat kita kepada makan dan minum, atau hajat kita kepada makan fil yaum marratain aw marrah. Hajat kita kepada ilmu adalah sekali atau dua kali. Tetapi hajat kita kepada ilmu ka'adadil anfas, sebanyak nafas yang kita miliki. Sejak pagi bangun sampai kita tidur lagi, kita butuh kepada ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kehidupan dunia ini menjadikan kita lalai. Terlebih ketika kita tinggal di sebuah lingkungan yang kathir minan nas, kebanyakan manusia lupa dengan ilmu, lupa dengan amal soleh, lupa dengan akhirat. Yakni syaitan berusaha untuk memalingkan kita. Di antara upaya syaitan untuk memalingkan kita adalah upaya syaitan untuk kita senantiasa melihat orang-orang di atas kita, di sekitar kita. Masya Allah, fulan sudah memiliki mobil, fulan sudah memiliki harta, fulan. Berbeda dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk sesuatu yang baik bagi kita semuanya. Untuk memutuskan bisikan-bisikan syaitan itu. Dan ini bermanfaat untuk kita semakin bersemangat dalam beribadah. Bersemangat untuk menuntut ilmu. Adalah senantiasa dalam masalah dunia kita melihat orang yang lebih apa? Bawah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, au kama qala rasul alaihi salatu wassalam, unzuru ila man huwa dunakum wa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan engkau lihat orang yang lebih banyak, lebih atas dari kalian. Kalau kita melihat ke bawah, sungguh kita merasa diri kita telah diberi oleh Allah dengan pemberian yang sangat banyak. Ternyata saya diberi kesehatan oleh Allah. Walaupun saya miskin. Taib. Hidup saya sebagai pengusaha dan kontraktor. Karena selalu mengontrak dan apa? berusaha, ya, ngontrak rumah terus tidak punya rumah, ya, ngontrak sana ngontrak sini, usaha cari kerjaan sana usaha, nah, labas, nah, tidak mengapa. Tetapi ternyata Allah berikan saya sehat, sehat badan saya, sehat mata saya bisa baca Quran, punya hafalan Al-Quran meskipun sedikit. Ada sebagian manusia yang belum bisa baca Quranul Karim. Ya. Ada di antara manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak diberikan kesehatan dan seterusnya. Ya. Terlebih kalau kita lihat nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Manusia yang demikian banyak di dunia ini. Ya. Ternyata hanya sedikit yang Allah pilih di antara manusia untuk memeluk agama yang mulia ini. Memeluk agama apa? Islam. Kemudian di antara orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim juga tidak sama. Ya. Ada di antara mereka yang kemudian dimudahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Dan ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'ut tabi'in, wallahi demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam, wassuluk ala sunnah, berjalan di atas sunnah. Adapun dunia, sebesar apapun dunia, sebanyak apapun dunia, ketika Allah Jalla wa'ala tidak memberikan nikmat iman kepadanya, maka sungguh ya, merupakan sebuah kehinaan bagi orang tersebut. Walaupun seorang di dunia diuji dengan kemiskinan, tetapi Allah Jalla wa'ala berikan dia al-ilm, wal-iman, al-amalus saleh, maka sungguh ini nikmat yang sangat besar. Diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah, fi sahihihi, di dalam sahihnya. Nanti pada hari kiamat, Allah Jalla wa'ala akan memanggil orang yang paling nikmat di dunia ini. Yu'ta birajulin min an'ami ahli al-ard wa huwa min ahli nar. Akan didatangkan seorang yang paling nikmat kehidupannya di dunia ini. Tetapi ternyata dia min ahli nar. Dia adalah penghuni apa? Neraka. Di dunia paling nikmatnya orang. Harta, jabatan, kekayaan dan seterusnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Yusbaghu finnari sibghatan. Dicelupkan di neraka, satu celupan langsung dikeluarkan. Kemudian ditanya, "Apakah engkau merasakan kenikmatan di dunia? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan?" Kata orang ini, "Tidak, belum pernah saya merasakan kenikmatan sedikit pun." Yakni apa yang dia dapatkan dari dunia dan seterusnya lupa sudah. Nah, ketika dimasukkan ke dalam apa? Neraka satu celupan, padahal satu celupan. Padahal mereka ahlun nar dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha. Kekal di dalamnya in kana kafiran. Jika dia termasuk dari kalangan orang-orang yang apa? Kafir. Sebaliknya didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia ini. Asyaddun nasi bu'zan fil dunia. Ya, ini orang yang paling berat kehidupannya di dunia ini. Paling beratnya manusia. Min ahlil jannah. Tetapi dia termasuk ahlul jannah. Kemudian dimasukkan ke jannah sebentar saja. Sibghatan. Dikeluarkan. Kemudian ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah engkau pernah merasakan dalam kehidupanmu kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan dalam kehidupanmu kesempitan? Padahal di dunia sangat sempit hidupnya, paling sempit, tidak ada yang lebih sempit dari dia. Dia mengatakan, tidak wahai Rabbku, tidak wahai Rabbku, belum pernah saya merasakan sedikit pun dari kesusahan. Ini juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara sekian banyak sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang hakikat dunia ini. Tidak ada nilainya. Sampai Nabi mengatakan seandainya dunia ini memiliki nilai, niscaya seorang yang kafir tidak diberikan oleh Allah izin untuk minum air seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah, walaupun hanya seberat apa? Sayap nyamuk. Yani seandainya dunia ini memiliki nilai di hadapan Allah, walaupun seberat sayap nyamuk. Ini saya orang kafir tidak berhak untuk apa? Minum. Ya. Sementara kita lihat Allah Jalla wa Ala yang memberikan kepada kufar arzak, makan, minum, dunia dan seterusnya. Ini semakin menunjukkan bahwasanya dunia tidak ada nilainya di sisi apa? Allah Jalla wa Ala. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini juga hadis yang menjelaskan tentang hakikatud dunia. Nabi berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qabliyah subuh. Ringan. Rakaat yang pertama kita membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua kita membaca qul huwallahu ahad. Kata Nabi alaihi salatu wasalam khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahi demi Allah ikhwan. Di pagi hari, di saat manusia mereka bersemangat untuk mengumpulkan dunia. Sebagian manusia jam 1 sudah sibuk dengan dunia. Satu malam. Sampai datang waktu subuh tidak melakukan salat subuh. Sementara Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk sebelum salat subuh kita salat 2 rakaat. Ternyata 2 rakaat itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Orang lagi ngumpulkan dunia dan tidak mungkin mereka ngumpulkan dunia. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Rakaatul fajr. Lalu bagaimana dengan salat yang wajib? Subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Wabillahi taufiq. Dunia memang tidak ada nilainya. Terlebih ketika kita tahu tidak lama kita di dunia ini. Umur umat Nabi alaihi salatu wassalam 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui umur tadi. Dan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan wa ana minal qalil, dan saya termasuk orang yang sedikit itu. Yani umat Nabi alaihi salatu wasallam yang mencapai umur lebih dari 70 tahun sedikit. Kata Syekh Al-Albani wa ana minal qalil, dan saya termasuk yang apa? Sedikit. Yani umur beliau sampai 90 tahun. Baik. Kalau antum minal qalil atau minal katsir? Sekarang belum bisa jawab ya kan. Kalau yang sudah umur 80 tahun, Ustaz, saya minal qalil. Saya termasuk yang sedikit, sudah 80 tahun. Tapi kalau yang masih umur 50 tahun, tidak bisa mengatakan saya minal qalil. Dari mana antum tahu antum minal qalil? Ya. Besok mati bisa jadi. Nah. Besoknya. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada orang yang tahu di negeri mana dia akan mati. Dunia tidak ada nilainya. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau tidur di atas tikar kemudian bangun, membekas pada punggung Nabi alaihi salatu wassalam garis-garis tikar, membekas pada punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat ketika melihat itu menangis. Yani Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang sangat mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, jelas lebih mulia daripada Raja Persia, Romawi dan seterusnya, tidur di atas tikar seperti ini. Ya. Bahkan menangis para sahabat. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kami untuk menyediakan, ya, tempat yang tidur yang nyaman, yang tebal. Ya, ini saya akan kami lakukan. Yani Rasul SAW memerintahkan apa sudah akan dilaksanakan oleh para sahabat. Tetapi apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika ditawari oleh para sahabat, ya, hanya ditawari apa? Ya, tempat untuk tidur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam. "Ma ana fid dunya illa karakibin." Tidaklah perumpamaan diriku dengan dunia kecuali ibarat seorang penunggang kuda, seorang musafir yang safar menunggang kuda, capek di tengah perjalanannya, mendapatkan pohon, istadhalla tahta syajarah, dia pun berhenti sejenak, berteduh di bawah pohon itu, thumma raha wa tarakaha, kemudian beristirahat sejenak, wa tarakaha, kemudian meninggalkannya. Sungguh betapa sesuainya kehidupan dunia ini dengan permisalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang penunggang kuda duduk di bawah pohon yang tentunya rindang. Dia akan melihat rindangnya pohon tadi, merasakan sejuknya. Seperti di dunia ini. Ada sesuatu yang indah tampak. Khadirah, hijau, enak, sejuk. Tetapi sang penunggang kuda ini tidak pernah berpikir untuk membangun rumah di bawah pohon ini. Apakah pernah ada bayangan ketika antum capek, ya kan, naik motor, ya, tapi safar jauh, singgah di bawah sebuah pohon, kemudian sudahlah, saya tidak usah pulang ke rumah, saya tak di sini saja. Nah, sudah enak di sini daripada di rumah, ribut anak saya banyak yang ganggu saya. Nah, sudah di sini sajalah. Nah, ya. Bangun rumah di situ kan tidak. Nah, bukan rumah kita, bukan tanah kita, dan kita juga masih punya sisa waktu perjalanan. Seperti itulah di dunia. Duduk sejenak, merasakan sejuknya, dan juga pohon yang hijau, rindang, namun tidak pernah berpikir untuk kemudian tinggal di situ selama-lamanya. Hanya mengambil waktu sejenak, raha wa taraka, kemudian dia akan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ya. Hadis yang terakhir kita sebutkan tadi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi di awal. Hadis Ibnu Umar. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seakan-akan kau seorang yang asing. Sebagai orang yang asing. Aw abiru sabil. Atau seorang yang melewati jalan. Nabi SAW mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pengendara kuda, seorang musafir mengendarai kuda. Istadhalla tahta syajarah, berteduh di bawah sebuah pohon. Summa raha wa tarakaha, kemudian sejenak beristirahat dan meninggalkannya. Di akhir majelis ini, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan antum semuanya untuk banyak minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita tidak mungkin menempuh kehidupan dunia ini, tidak mungkin selamat dalam kehidupan ini kecuali dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Banyak kita memohon kepada Allah, banyak kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, banyak kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mencontohkan kita semuanya untuk banyak meminta dan memohon kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa di akhir salat, qabla salam, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan juga doa yang beliau ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini di antara doa-doa yang dibaca di akhir salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Wa min syarri fitnatil masihi dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik, barokah kepada kita semuanya. Dan yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.